بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada pagi hari yang mulia ini membaca Sahih Muslim bab yang ke-6 dari Kitabul Fadail, yang bunyinya Babu Syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa mubalaghatuhu fi tahdhirihim mimma yadhurruhum. Bab kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan kepedulian beliau dalam memperingatkan mereka dari hal-hal yang membahayakan. Hadis yang pertama, perumpamaan. Ya, Nabi SAW mengatakan, inna mathali wa mathala ma ba'athani Allahu bihi, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa yang aku bawa dari beban syariat atau dari perintah untuk menyampaikan syariat, kama thali rajulin, seperti seorang laki-laki, ata qaumahu, datang kepada kaumnya, ya, dan dia mengatakan, ya qaumi inni ra'aitul jaysha bi'ainayya, wahai kaumku, saya melihat sebuah pasukan dengan kedua mata saya, wa inni anan nadhirul uryan, sesungguhnya saya adalah penyampai peringatan yang telanjang. Fannaja'ah, maka selamatkanlah diri kalian. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmih, fa'adlaju, fantalaku ala muhlatihim. Maka sekelompok dari kaumnya mentaati, maka mereka di pagi hari, ya, meninggalkan negeri mereka, melarikan diri dari pasukan yang menyerang tadi. Wa kadzdzabat ta'ifatun minhum, satu kelompok lagi mendustakan. Fa asbahu makanahum, maka mereka tetap di negeri mereka. Fa sabbahahumul jaysu fa ahlakahum wajtahahum, maka di pagi hari pasukan tersebut membinasakan mereka. Begitulah perumpamaanku. Fadzalika mathalu man ata'ani, perumpamaan orang yang mentaatiku. Wattaba'a ma ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Wa mathalu man asani, dengan orang yang, perumpamaan orang yang mendurhakaiku. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haq, dan mendustakan apa yang aku bawa dari kebenaran. Itu hadis yang pertama. Dan ini perumpamaan menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi SAW kepada kaumnya. Bagaimana dia mengumpamakan seperti seseorang pemberi peringatan dari ancaman bahaya yang besar, yaitu pasukan. Dan maksudnya ancaman ini adalah neraka. Ancaman pasukan itu adalah neraka, dan Nabi SAW adalah pemberi peringatan dari neraka. Sebagaimana ditegaskan di hadis yang lain, Nabi SAW memegang pinggang-pinggang kita agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Tetapi sebagian manusia atau sebagian besar manusia tidak mau dipegang pinggangnya. Kemudian melepaskan, melanjutkan perjalanannya atau tujuannya untuk masuk ke dalam neraka. Nabi SAW juga mengumpamakan ini dengan laron. Ya. Mengumpamakan dirinya dengan apa yang ia bawa dan sikapnya dan kasih sayangnya yang sempurna kepada umatnya seperti laron yang berterbangan, kemudian di situ diletakkan api, ya diletakkan api, nah, seperti laron menuju api itulah manusia menuju neraka. Lalu Nabi SAW memegang pinggang-pinggang mereka. Kata Nabi, ana akhidun bihujazikum. Saya memegang pinggang-pinggang kalian untuk menahan kalian agar tidak terjatuh ke dalam api tersebut. Nah, ini perumpamaan yang lain yang juga menunjukkan betapa besarnya kecintaan dan kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Hadis yang kedua, ya, ini yang tadi, hadis yang kedua ini yang kemarin belum sempat kita baca, 5904. Yang tadi perumpamaan yang kedua yang tadi saya sampaikan, kata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Mughirah ibnu Abdurrahman al-Qurashi an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama mathali wa mathalu ummati كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجازكم وأنتم تقحمون فيه. Kata beliau, sesungguhnya perumpamaan saya dan perumpamaan umat saya seperti seseorang menghidupkan api, menyalakan api. فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ, maka hewan-hewan atau hewan-hewan melata dan al-farash, ya, hewan-hewan yang berterbangan di malam hari, terutama laron tadi, ya, يَقَعْنَ فِيهِ, berjatuhan pada api yang dinyalakan tadi. Kata Nabi, فَأَنَا أَخِذٌ بِهُجَزِكُمْ, maka saya memegang pinggang-pinggang kalian. Di sini aku sudah berusaha memegang ikat pinggang kalian. Ya, maksudnya bukan ikat pinggang tetapi pinggang. Dipegang pinggang supaya tidak maju ke depan mendekati api. Wa fa ana akhidun bihujazikum wa antum taqahhamuna fi. Sementara kalian berjatuhan ke dalam api tersebut, ya, menceburkan diri ke dalam api. Semuanya mendekat, masuk, mengejar api tersebut, sementara Nabi menghalang-halangi. Ini perumpamaan yang luar biasa, bagaimana Nabi berusaha menjauhkan kita dari neraka. Sementara manusia berbondong-bondong mengejarnya, persis dengan perumpamaan api itu api neraka, dan hewan-hewan yang melata atau berjalan di bumi, merayap di bumi dengan hewan-hewan yang berterbangan, terutama laron, semuanya mendekat, ya, mendekat padahal itu api. Nah, ini perumpamaan manusia menuju neraka dan perumpamaan Nabi yang menghalang-halangi mereka, memegang mereka agar tidak terjatuh ke dalam neraka. Ini juga merupakan bentuk kasih sayang Nabi kepada kita umatnya. Sudah ada dua perumpamaan di sini. Dan kemarin kita sampaikan bahwa perumpamaan, salah satu memberikan perumpamaan adalah salah satu dari uslub Al-Quran. Ya, salah satu dari uslub Al-Quran dan juga merupakan uslub Nabi SAW dalam menyampaikan agama. Ya, karena memang dengan perumpamaan ini banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak di dalam Al-Quran agar mudah dipahami apa yang dipesankan oleh Allah Jalla fi'ula. Kita lanjutkan Hadis berikutnya 5905. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Amrun An-Naqid wa Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abi Zinadi bi hadzal isnadi nahwahu. Ya, Imam Muslim membawakan hadis Abu Hurairah yang tadi, ya, yang kedua dengan sanad yang baru sampai kepada Abu Zinad. Ya. Abu Zinad, dari Abu Zinad sampai kepada Abu Hurairah sama. An Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Sementara dari Abu Zinad sampai ke bawah kepada Imam Muslim berbeda. Ya. Bunyi hadisnya sama. Nahwahu maksudnya adalah senada dengan hadis sebelumnya tentang perumpamaan Nabi dengan umatnya seperti seseorang yang menghidupkan api tiba-tiba didekati oleh banyak hewan-hewan, binatang-binatang, dan Nabi menghalang-halangi manusia, ya, dari api tersebut. Apinya api neraka dan hewan-hewan yang berjatuhan di dalam api itu adalah perumpamaan manusia mengejar neraka, ya. 5906. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر أن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيه وجعل يهجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بهجزكم عن النار هلم عن النار هلم أن النار فتغلبوني تقحمون فيها. Ya. Ini hadis yang sama tapi dengan sedikit lebih lengkap atau lebih banyak uraiannya daripada hadis sebelumnya. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan saya ini seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, falamma adha'at ma haulaha, maka tatkala api ini menerangi sekitarnya, ketika dia sudah mulai menyala dan di sekitarnya sudah mulai terang, ya, ja'alal farasu, maka tiba-tiba kupu-kupu atau laron, wa hadhihi dawabu, dan binatang-binatang yang melata, allati finnar, yang bergelimpangan di dalam api tersebut, yaqa'na fihi, ya, terjatuh ke dalamnya, wa ja'ala yahjuzuhunna, laki-laki tadi berupaya untuk menghalang-halangi hewan-hewan tersebut dari api, wa yaghlibnahu, dan hewan-hewan tersebut, ya, bersekeras untuk masuk. Dihalangi dari sisi ini, mereka pergi ke sisi yang lain untuk tetap masuk ke dalam api. Ya. Itulah orang yang menjadi perumpamaan tadi. Fayataqahamna fiha. Maka hewan-hewan tersebut berjatuhan, berceburan ke dalam api tersebut. Sementara yang menghidupkan api menghalang-halangi. Berupaya untuk menghalaunya, mengusirnya, menjauhkan, tetapi hewan-hewan tersebut justru, ya, bersekeras untuk mendekat dan memasukinya. Kemudian Nabi mengatakan, qal fadzalikum mathali wa mathalukum, maka itulah perumpamaan saya dengan kalian. Ana akhidun bihujazikum anin nar, saya memegang pinggang-pinggang kalian dari neraka. Itu menghalangi kalian dari masuk neraka. Kemudian Nabi mengatakan halumma anin nar, menjauhlah kalian dari api. Halumma anin nar, menjauhlah kalian dari api. Sementara kalian fataglibuni, kalian justru apa melanggar saya, ya, berusaha untuk berlawanan dengan saya agar bisa masuk ke dalam neraka tersebut. Taqahhamuna fiha, dan kalian berjatuhan ke dalamnya. Nabi menghalangi, mencegah, tapi mereka mendesaknya. Sama dengan orang yang berusaha dengan kerumunan yang banyak untuk masuk ke suatu tempat, kemudian yang menghalangi atau mencegah mereka satu orang atau 10 orang. Nah, tentu tidak mungkin 10 orang ini bisa menghalangi mereka semua dari masuk ke tempat tersebut. Ya. Maka manusia berusaha untuk mendorong Nabi pula, ya, agar mereka bisa memasukinya, memasuki neraka tersebut. Inilah hadis yang berikutnya yang menjelaskan perumpamaan Nabi menghalangi kita dari masuk neraka, menghalangi manusia dari masuk neraka. Perumpamaannya sangat luar biasa dan juga menunjukkan apa yang tertera di dalam bab, bahwa begitu besar kasih sayang dan cinta Nabi kepada kita umatnya. Ya, begitu besar kasih sayang dan cinta Nabi kepada kita umatnya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 5907. 5907. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Ibnu Mahdi qala haddatsana Salim an Sa'id bin Mina an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalukum kamathali rajulin aw qada naran faja'ala al-janadibu wal-farasu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tafallatu min yadi. Bunyinya sama, riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Ya, perumpamaan yang tadi juga, perumpamaan saya dengan kalian seperti seseorang yang menghidupkan api. Faja'alal janadibu, ya, faja'alal janadib. Al-janadib diterjemahkan di sini jengkrik, ya, jangkrik. Ya, menyalakan api yang mengakibatkan jangkrik. Dan al-faras diterjemahkan nyamuk. Ya, hewan-hewan yang berterbangan di malam hari yang melihat cahaya mengejarnya. Dia tidak tahu bahwa itu api. Ya, dia hanya tahunya itu cahaya yang terang. Maka mereka berbondong-bondong mengejarnya. Dan orang yang menghidupkan api itu mengusirnya, menghalang-halangi mereka agar tidak terjatuh ke dalam api tersebut. Nah, itulah perumpamaan Nabi dengan umatnya, dengan manusia, bagaimana ia menghalang-halangi mereka dari masuk ke neraka. Wa ana akhidun bihujazikum, dan saya memegang pinggang-pinggang kalian agar tidak terjatuh ke dalam neraka. Sementara kalian, wa antum tafallatu min yadi, sementara kalian melepaskan diri dari pegangan saya. Nabi pegang pinggang, kemudian kita meronta-ronta agar kita masuk ke dalam neraka. Ya. Wa antum tafallatu min yadi, sementara kalian, namun kalian terlepas dari tanganku. Bukan terlepas, melepaskan diri. Ya. Melepaskan diri agar tidak terhalangi untuk menuju neraka. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada beberapa hadis dari Abu Hurairah. Yang pertama dari Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian terakhir dari Jabir, yang perumpamaannya sama. Perumpamaannya sama. Ya, menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada kita umatnya. Dan kepedulian Nabi kepada kita. Ini menunjukkan bahwa hak Nabi yang wajib kita tunaikan sangatlah besar. Makanya para sahabat dahulu menebusnya dengan kedua orang tua mereka. fidaka abi wa ummi, tebusanmu ayah dan ibuku. Dan makanya Nabi SAW menyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai Nabi lebih dari cintanya kepada segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anak keturunannya, dari semua manusia. Bahkan dalam hadis Umar bin Khattab bahwa kita mesti lebih mencintai Nabi daripada diri kita sendiri. Ya. Ya, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kenapa? Karena jasa Nabi kepada kita umat manusia sangatlah besar dan jauh lebih besar daripada jasa orang tua kita masing-masing kepada kita. Orang tua kita kepada kita pada hakikatnya hanya sebatas kehidupan dunia. Dan mereka, banyak di antara mereka yang tidak peduli bagaimana keadaan kita di akhirat. Adapun Nabi SAW ya, berusaha untuk memberikan keselamatan untuk umatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana mereka dilimpahkan oleh Nabi kasih sayangnya. Bahkan syariat Nabi SAW selalu ada tanda-tanda kasih sayang Nabi. Ya. Kemarin kita bacakan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, azizun 'alaihi, berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kalian. Ya, berat terasa olehnya kalau kalian susah. Makanya dalam syariatnya Nabi mengatakan laula an asuqqa ala ummati. Andai kata tidak memberatkan umatku di dunia ini, maka saya akan syariatkan ini, syariatkan ini. Bahkan ketika ditanya apakah ibadah haji itu wajib setiap tahun, dia terdiam lama. Lama, dia tidak menjawab. Berat terasa untuk menjawab olehnya. Ya, maka ketika turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Mana tadi yang bertanya?" Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kalau seandainya saya mengatakan iya, maka sudah tentu wajib setiap tahun. Kalau sudah wajib setiap tahun, maka kalian tidak akan mungkin mampu melakukannya. Lama istata'tu." Kemudian juga tentang bersiwak. Andai kata tidak memberatkan, maka saya akan sunnahkan bersiwak. Akan saya perintahkan untuk bersiwak setiap hendak sholat. Dan yang lain-lainnya. Di akhirat nanti juga seperti itu. Bagaimana beliau memikirkan umatnya. Jadi kasih sayangnya bukan hanya untuk di dunia, tetapi di akhirat nanti Nabi SAW juga membuktikan kasih sayangnya kepada umatnya. Dia yang memanggil, dia yang mengatakan bahwa mereka itu dari golongan saya, maksudnya umatnya. Ketika mereka dihalau dari mendekat ke telaga Nabi, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya, ya, wa yuzadu qaumun anil hawd. Kemudian dihalau banyak orang dari telaga Nabi. Di hadapan mata Nabi, Nabi menyaksikan karena dia yang pertama kali sampai di telaganya. Ana faratukum alal haud. Ini nanti ada bab khusus tentang ini, tentang telaga ini. Ana faratukum alal haud. Saya yang pertama kali datang di telaga untuk menyambut umatnya, mempersiapkan segala apa yang bisa dipersiapkan. Kemudian tiba dia, kemudian dia menyambut dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan umatnya, dengan kedatangan umatnya, berjumpa dengan dia. Tetapi ada banyak dari mereka yang diusir, dihalau, ya, dari mendekat ke telaganya. Maka Nabi mengatakan, mereka adalah dari golongan saya. Ya. Dengan penuh iba, dia memanggilnya. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari hal-hal yang baru setelahmu. Maksudnya setelah Nabi meninggal, hal-hal yang baru di sini adalah dalam beragama. Keluar dari tuntunan Nabi, merasa apa yang dilakukan itu lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Merasa yang diajarkan oleh Nabi itu belum cukup, lalu menambah-nambahnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, suhqan suhqan, celakalah, celakalah. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat perhatian dengan umatnya di akhirat nanti. ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu hadis-hadis dan ini sangat penting untuk kita baca agar kita tahu betapa besar kasih sayang Nabi kepada kita. Perumpamaan tadi, bagaimana kita tidak masuk neraka, ini selalu diusahakan oleh Nabi SAW. Maka apapun yang mendekatkan kita ke neraka, telah diberi peringatan oleh Nabi. Ya, telah diberikan peringatan. Jangan lakukan ini karena akan mendekatkan kalian ke neraka. Lakukanlah ini karena akan mendekatkan kalian ke surga. Dan mengajarkan kepada kita doa. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, yang mana doa tersebut isinya bagaimana kita masuk surga, meminta agar dimasukkan ke surga, dijauhkan dari amalan, didekatkan dengan amalan-amalan yang mendekatkan ke surga, dijauhkan dari neraka, dan dijauhkan pula dari amalan-amalan yang menjauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Luar biasa. Ya. Kita lanjut ke bab berikutnya. Ya, setelah menyelesaikan beberapa perumpamaan tadi, ya, tentang kasih sayang dan cinta Nabi kepada kita umatnya, bab yang keenam, bab yang ketujuh, babu zikru kaunihi sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin. Bab penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Khatam adalah penutup. Bukan maknanya stempel. Ya. Bukan maknanya stempel sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, di mana mereka meyakini bahkan membukakan atau menolak keyakinan umumnya kaum muslimin bahwa Nabi SAW Nabi yang terakhir, penutup pada Nabi. Untuk memberikan syubhat, mereka menafsirkan khatam di sini sebagai stempel, sehingga tidak ada penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup pada Nabi. Makna khatam itu stempel, bukan penutup. Ya. Bukan penutup. Jadi kalau diterjemahkan khatamun nabiyyin, berarti stempel semua para nabi. Karena nabiyyin itu artinya apa? Para nabi. Ya. Jadi Nabi SAW memiliki stempel seluruh nabi. Ini tidaklah makna yang dipahami oleh para ulama. Ya, baik, kita baca. Ini salah satu keistimewaan nabi kita, bahwa dia adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaannya. Dijadikan oleh Allah sebagai penutup, menunjukkan bahwa manusia tidak lagi membutuhkan pengutusan nabi setelah beliau. Ya. Tidak lagi membutuhkan pengutusan nabi kepada beliau, dan yang kedua, bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia. Kalau seandainya bukan untuk seluruh manusia, maka beliau bukan penutup. Karena setelah nabi masih banyak bangsa-bangsa. Ya, masih banyak bangsa-bangsa, terutama bangsa non-Arab. Ya. Karena Nabi SAW sebagai penutup, berarti, dan tidak ada lagi nabi setelahnya, berarti Nabi SAW diutus untuk semua bangsa. Diutus untuk seluruh manusia, sebagaimana ditegaskan dalam hadis atau dalam nas-nas yang lain. Kita baca hadis yang pertama, nomor 5908. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Amr bin Muhammad An-Naqid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. Ini perumpamaan yang lain, ya. Ini menunjukkan banyak perumpamaan yang diberikan oleh Nabi. Di sini Nabi memberikan perumpamaan antara beliau dengan nabi-nabi sebelumnya. مثلي ومثل الأنبياء, perumpamaan saya dengan nabi-nabi yang lain, kamatsali rajulin bana bunyanan, seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, membangun sebuah bangunan, dan dia benar-benar benar-benar mengindahkan bangunan tersebut, benar-benar mengindahkan, menyempurnakan bangunan tersebut. Faja'ala an-nasu yutifuna bih, maka orang-orang yang menyaksikan, melihat, memandang bangunan tersebut, memujinya. Yaquluna ma ra'ayna bunyanan ahsana min hadha, kami tidak melihat ada bangunan yang lebih baik dari ini. Ya, ini pandangan mereka. Illa hadhihi labina, kecuali kekurangannya hanya satu labina, batu bata. Ya, kekurangannya cuma, yang lainnya sudah sempurna, kekurangan cuma hanya satu batu saja. Kalau seandainya batu itu diletakkan pada tempat itu, maka sempurnalah bangunan ini, tidak ada lagi kurangnya. Maka kata Nabi, fakuntu ana tilkal labina, maka adalah saya batu yang kurang tadi. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi penutup, tidak ada lagi yang perlu disempurnakan. Ya, tidak ada lagi, bangunan itu sudah sempurna, kecuali itu tempat yang kurang. Dan tempat yang kurang itulah yang menjadi posisi Nabi. Berarti ketika Nabi sudah tiba, menempati posisi tadi, bangunan itu sudah mutlak sempurna, tidak ada lagi kekurangannya. Ini dalil bahwa Nabi adalah penutup, Nabi penyempurna, dan Nabi adalah akhir dari bangunan tersebut yang tidak akan ada lagi kekurangannya. Nah, ini dalil bahwa Nabi SAW penutup para Rasul. Dia yang terakhir. Tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi setelahnya, karena dia mengumpamakan bahwa kekurangan yang ada pada bangunan yang sempurna tadi, dialah yang berada di posisi tersebut. Sehingga ketika dia sudah masuk ke posisinya sebagai seorang Nabi, maka bangunan itu sudah sempurna. Tidak ada lagi kekurangan. Nah, ini dalil bahwa Nabi SAW penutup pada Nabi. Diumpamakan dengan bangunan yang sudah sempurna kecuali satu tempat. Dan satu tempat itulah keberadaan Nabi di sana. Dan setelah Nabi diutus, maka tempat itu sudah ditutupi kekurangannya. Dan tidak ada lagi yang perlu ditambah. Maksudnya tidak ada lagi Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Muslim membawakan hadis ini, dan dipahami oleh Imam Nawawi bahwa itu adalah dalil bahwa Nabi penutup para Rasul dan para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para Nabi dan Rasul. Hadis yang kedua, ya, jadi hadis yang pertama perumpamaan tentang bangunan yang sempurna kecuali satu kekurangannya, dan kekurangannya itu adalah Nabi yang belum diutus. Nanti ketika Nabi sudah diutus, maka tidak ada lagi kekurangan pada bangunan tersebut. 5909, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddathana Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منها أحاديث فذكر أحاديث منها وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أبو القاسم كن يا نبي كتاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. Ini hadis yang sama, sedikit ada tambahannya. Perumpamaan saya dengan nabi-nabi sebelum saya seperti seseorang membangun rumah, maka dia mengindahkan, mempercantik, menyempurnakan, kecuali satu tempat, sebuah batu ya, di salah satu sudut dari sudut-sudut bangunan. Maka ketika manusia memandang, melihat, mereka takjub dengan bangunan yang sempurna tersebut, lalu mereka mengatakan, ala wada'taha huna labina. Andai kata kamu letakkan satu batu di sini, maka itu sudah mutlak kesempurnaannya. Ya. Fayatimma bunyanuk. Berarti kekurangan cuma satu batu itu. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda setelah memberikan perumpamaan tadi, fakuntu anal labina. Maka sayalah batu yang kurang tadi pada bangunan. Ya. Batu yang kurang pada bangunan tersebut. 5910 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail ya'nuna ibnu Ja'far an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا ووضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Ini juga menjelaskan bahwa mana khatam tadi adalah perumpamaannya batu tadi. Jadi khatam itu bukan stempel tetapi penyempurna. Itu merupakan batu yang kurang pada bangunan tadi, ketika sudah diletakkan maka bangunan itu sudah sempurna. Bukan maknanya stempel. Dia adalah kekurangan yang ada pada bangunan, ketika kekurangan itu sudah ditambahkan maka bangunan itu sempurna. Jadi ini menunjukkan bahwa makna khatamun nabiyyin adalah penutup. Adalah penutup, dan kekurangan yang ada pada para nabi yang lain sebelumnya, nanti ketika nabi ini diutus maka Nabi semuanya sudah sempurna. Ya, ini membantah tafsir atau menafsirkan bahwa khatam an-nabiyyin adalah stempel, karena Nabi mengatakan anal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Sayalah batu yang kurang tadi, ya, yang kalau diletakkan maka bangunan itu sudah sempurna sekali, dan sayalah penutup para Nabi. Ya, itu. Ya, hadis yang ke 5910. Berikutnya 5911. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Salih an Abi Sa'id. Ya, ini lagi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Qala Rasulullah sallam mathali wa mathalun nabiyyin fa dzakara nahwahu. Ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian bunyinya sama dengan hadis Abu Hurairah yang tadi. Ya. Perumpamaan tentang bangunan yang dibangun dan kekurangannya cuma satu batu, dan batu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sudah diutus tidak ada lagi kekurangan pada bangunan tersebut. Makanya makna khatamun nabiyyin adalah penutup. Ya, penutup para nabi. 5912. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Salim ibn Hayyan qala haddatsana Sa'id ibn Mina an Jabir radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت إني luar biasa penegasan yang tadi ya جئت فختمت الأنبياء جئت فختمت الأنبياء وحدثنيه محمد بن حاتم قال إمام مسلم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد مثله وقال بدل أتمها أحسنها أتمها أحسنها. Ini hadis Jabir Perumpamannya sama dengan tadi, seseorang membangun bangunan yang telah lengkap semuanya. Tidak ada satupun kurang. Orang masuk, kemudian mereka memuji-muji, melihat, menyaksikan. Mungkin yang masuk ini semuanya insinyur, arsitek. Ya. Orang-orang yang memang punya keahlian dalam bangunan, dilihat mana kekurangannya, semuanya sepakat bahwa bangunan itu telah sempurna, kecuali hanya satu tempat tadi. Ya. Itulah perumpamaan bangunan para nabi. Jadi para nabi itu semuanya sudah lengkap, kecuali Nabi kita Muhammad SAW belum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau diutus, maka bangunan itu sudah sempurna, mutlak, sesuai dengan makna kata sempurna. Tidak ada lagi kekurangannya. Dan yang sangat luar biasa di sini adalah perkataan Nabi, fa'ana mawdi'ul labina, maka saya lah yang ada pada posisi kekurangan tadi. Jitu, saya datang, fakhatamtul anbiya. Maka tidak mungkin diartikan di sini membuat stempel pada Nabi. Ya. Fakhatam tu, maka saya menutup para Nabi. Jadi ini juga membantah. Ya. Kenapa saya mengulang-ulang ini? Karena memang orang-orang yang membuka pintu adanya ke Nabi setelah Nabi Muhammad SAW menafsirkan demikian. Bahwa makna khataman nabiyyin dalam Al-Quran itu bukan penutup tetapi stempel. Di sini dijelaskan, setelah diberikan perumpamaan bangunan tadi, kekurangan cuma satu, setelah Nabi berada pada posisi tersebut, maka telah sempurnalah bangunan, dan sayalah yang ada di posisi itu, dan sayalah yang menutup para Nabi. Fakhatamtul anbiya. Ya, fakhatamtul anbiya. Di sini apa artinya? Aku datang sekaligus sebagai penutup para nabi. Khatama, kita kenal bahasa kita juga artinya itu ya. Ya, menyelesaikan. Mengkhatamkan Al-Quran apa artinya? Menyelesaikan. Bukan menyenempel, artinya setelah selesai baca Al-Quran kemudian distempel. Tidak. Menyelesaikan artinya selesai baca Al-Quran, tidak ada lagi tersisa ayatnya. Semuanya dari alif lam mim, apakah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, wa minal jinnati wan nas, maka khatamlah. Apa artinya khatamlah di situ? Selesai. Enggak ada lagi yang perlu dibaca. Ada ayat setelah minal jinnati wan nas? Enggak ada. Nah, ini menunjukkan makna khatam itu menyelesaikan, menutup. Ya. Sementara mereka mengatakan menyenempel, dibuat stempel. Ya, ya memang Nabi SAW memiliki khatmun nubuwah. Kita sudah belajar ya, di antara bahunya ini di tengah-tengah, di bawah tengkuknya ada stempel kenabian. Tetapi kata-kata stempel kenabian ini tidak bisa diletakkan di ayat ini. Khatamun nabiyyin, stempel para nabi. Padahal maknanya stempel kenabian. Beda. Stempel para nabi dengan stempel kenabian berbeda. Kata khatamun nabiyyin, kalau diartikan stempel, berarti stempel para nabi. Nabi yang membawanya, nanti dia stempel. Ya. Dan kalaupun itu artinya, berarti maknanya juga menutupi, karena kalau sudah stempel, selesai. Kalau sudah distempel surat itu, akan ada tambahan? Tidak, kecuali diralat kembali oleh yang menulisnya. Ya, jadi tidak ada makna bahwa setelah Nabi ada Nabi yang lain. Ya. Ini menegaskan, dan ini makna khatamtul al-anbiya ini, khatamtul al-anbiya ini ungkapan yang baru saya dapatkan ya, ketika membaca di sini, untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa makna dari khatamun nabiyyin itulah stempel. Di sini ditegaskan oleh Nabi bahwa beliau menutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sebagaimana batu tadi, sebagai penutup dari bangunan tersebut, karena tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Ya. Dengan hadis yang ke 5912 ini selesai ya, hadis-hadis yang ada di bab yang ke-7 dan di bawahnya Imam Nawawi di syarahnya menjelaskan beberapa poin ya. Dalam penggalan hadis di atas terdapat sejumlah pelajaran penting pada halaman 746, keterangan mengenai keutamaan Nabi SAW dan bahwasanya beliau merupakan penutup para nabi. Boleh membuat perumpamaan tentang kepribadian seseorang dan hal yang lain. Ini sudah ada pada bab sebelumnya, bahwa boleh memberikan perumpamaan. Dan sangat banyak perumpamaan-perumpamaan di sini dibuat oleh Nabi SAW. InsyaAllah, kita lanjutkan pada perjumpaan di awal pekan yang akan datang untuk bab yang ke-8. Saya lihat-lihat bahwa akhir bab di Kitabul Fadha'il ini, di juz ini adalah 35. Berarti tersisa berapa? Berapa? 27 ya? 27 bab lagi untuk ini, dan kita sekarang sudah pertengahan November Desember ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan 27 bab di tahun 2020 ini untuk menyelesaikan juz yang ke-10. Ya, berapa juz semuanya? 12 ya? Terjemahannya ini berapa juz? 12, berarti 2 juz lagi ya? Ya, 2 juz lagi. Ini memang tersisa beberapa bab lagi, beberapa kitab lagi. Sebagiannya kitab-kitab yang pendek-pendek. Ya. Mudah-mudahan 1 tahun atau 2 tahun lagi, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Sahih Muslim ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.